الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-14 dan 15 dari surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang orang-orang Nasrani. Kemarin pembahasan tentang orang-orang Yahudi yang mereka membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan At-Taurat sebagaimana mestinya, tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan perjanjian yang telah mereka ambil. Demikian pula di sini di ayat yang ke-15 Allah mengatakan 14 Allah mengatakan wa minal ladina qalu, dan di antara orang-orang yang mengatakan inna nasara, mengatakan diri sebagai pengikut Isa alaihi salatu wassalam, padahal tidaklah demikian. Subhanallah. Di mana di antara mitsaq yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka bahwa mereka akan mengimani seluruh rasul dan mengikuti seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nabi yang terakhir. Tapi mereka tidak mengikutinya, mereka tidak menjalankannya. Subhanallah. Allah mengatakan fanasu hazzam mimma dzukiru bih. Mereka melupakan, atau dengan bahasa yang lain meninggalkan untuk mengikuti perjanjian yang mereka sepakati, yaitu mengikuti rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menolong, membela, menyokong. Tapi mereka justru tidak melakukannya. Bahkan agama yang diturunkan kepada mereka melalui Al-Injil mereka rubah. Baik. Mereka tidak beramal dengannya sebagaimana perlakuan orang-orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alqain fa'ghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Subhanallah. Maka kami campakkan kepada mereka permusuhan dan kebencian sesama mereka. Setiap sekte yang ada di dalam agama Nasraniyah mengkafirkan yang lainnya sampai sekarang, sehingga ketika mereka membuat kanisa, tidak akan ada seorang pun yang diperbolehkan masuk ke kanisa itu kecuali golongannya, jamaatnya. Oleh karena itu banyak sekali barakallahu fi kanisa-kanisa yang dibangun yang hanya mereka-mereka saja yang boleh masuk. Dari aliran dan golongan yang lain tidak boleh masuk. Ini karena memang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Beda dengan kaum muslimin, walaupun ada perselisihan di antara mereka, tapi masjid-masjid siapapun boleh memasuk. sholat, singgah, barakallahu fikum, melakukan ibadah di dalamnya. Tapi mereka seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kalau ada yang mengatakan, "Oh, mereka nampaknya masih bersatu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta." Kalian mengira bahwa mereka itu bersatu, padahal mereka itu terkoyak-koyak. Tapi hati-hati mereka terpecah belah. Wa qulubuhum syatta. Apa yang menjadikan mereka seperti ini keadaannya? Ya karena mereka tidak mengikuti ajaran dan tuntunan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjalankan syariat Isa alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Mereka merubah, mengganti, rubah, ganti, rubah, ganti. Baik. Setiap ada cetakan kitab mereka lain lagi. Cetakan baru lain lagi, cetakan baru lain lagi, cetakan baru lain lagi. Hakala. Wa hadza sya'nuhum. Akan terus ada perubahan, perubahan, perubahan, perubahan. Tabdil wa taghyir. Perubahan dan penggantian. Subhanallah. Beda dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada jaminan dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya sampai hari kiamat. Tidak akan pernah ada perubahan. Begitu ada saja sedikit kesalahan, imma kesalahan cetak atau memang sengaja ada orang-orang yang mau melakukan makar, maka begitu cepat akan terdeteksi dan kedapatan, sehingga walaupun sudah tersebar akan ditarik secepat mungkin dari peredaran. Barakallahu fikum. Karena memang sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya, memang tidak ada jaminan. Kenapa tidak ada jaminan? Karena memang berikutnya akan dihapus. Dihapus dengan diturunkannya Al-Quran. Barakallahu fikum. Dihapus semua ajaran-ajaran dengan diturunkannya Al-Quran, diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena Islamlah ini yang akan berlaku sampai yaumul qiyamah. Jadi tidak akan diterima agama dan ajaran apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Barakallahu fikum. Setelah diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam, maka Allah mengatakan, faghrayna bainahumul adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian senantiasa ada sesama mereka, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Baik. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un, dan Allah SWT akan mengkhabarkan kepada mereka nanti di hari kiamat apa dulunya yang pernah mereka lakukan, kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan akan diberitahu ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka lupa, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu secara umum Allah Subhanahu wa taala memanggil semuanya, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna. Baik. Wahai ahlul kitab, Yahudi kah, Nasrani kah dia, atau apa agama apapun dia, telah datang kepada kalian rasul kami, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam. Yubayyinu lakum ma kuntum tukhfuna, akan menerangkan kepada kalian taib kasiran mimma kuntum tukhfun, akan bahkan banyak dari apa yang dulunya kalian tutup-tutupi, kalian sembunyikan, kalian tidak sampaikan kepada umat kalian. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ketika terjadi perzinahan di antara orang Yahudi, ada seorang perempuan Yahudiyah berzina dengan seorang laki-laki Yahudi, Kemudian mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harapannya, karena mereka tahu pasti bahwa Nabiullah Muhammad Nabiur Rahmah. Banyak kemudahan yang beliau bawa dalam agama dan syariat beliau. Baik. Mereka pun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bahwa Rasulullah yang menghukumi mereka berdua ini. Harapannya di sana ada keringanan. Padahal hukum tentang para pezina sudah ada dalam At-Taurat. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa memang apa yang ada dalam At-Taurat kalian sehubungan dengan perzinahan dan hukuman yang diberlakukan atasnya?" Mereka berdusta sambil mengatakan, "Ya Abul Qasim, ya ini kami dapati bahwa ya dicoreng mukanya, dipermalukan, digiring mereka keliling." Sekedar itu. Baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW, "Qul fa'tu bit-tawrat fatluha in kuntum sadiqin." Datangkan At-Taurat. Datangkan At-Taurat. Dan baca At-Taurat itu yang berhubungan dengan hukuman bagi para pezina. Baik, maka datangkan At-Taurat, kemudian mereka menutupi ayat yang berhubungan dengan perzinahan, hukuman yang ditimpakan kepada mereka. Dia baca sebelumnya dan setelahnya. Baik. Seorang Yahudi yang telah masuk Islam pada saat mengatakan, "Irfa yadak, angkat tanganmu." Fa'idha fihi ayatur rajam. Ternyata di dalam At-Taurat itu ada ayat rajam untuk para pelaku zina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum memperlakukan untuk itu. Memperlakukan itu pada mereka. Maka diperintahkanlah mereka untuk dirajam. Wailah, dalam Islam itu pula yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajam bagi orang-orang yang berzina. Muhsan, yang sudah menikah kemudian mereka berzina, tapi kemudian ada saksi atau mengakui dari perlakuan mereka, perbuatan mereka, maka ditegakkan hukum rajam. Tapi kalau muhsan, kalau belum, maka dicambuk 100 kali dan diusir dari negeri selama 1 tahun. Walhasil, kata Allah Subhanahu wa taala telah datang kepada kalian rasul kami, yakni Muhammad alaihi salatu wasallam, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Akan menerangkan kepada kalian banyak dari perkara-perkara yang kalian sembunyikan dari Alkitab. Kalian tidak sampaikan ke umat kalian. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian, wahai ahlul kitab, nur, cahaya, dan kitab yang mulia ini. Kitab yang sangat jelas ini, Al-Quran. Barakallahu fikum. Al-Quran dan agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam kamil, syamil. Kamil, sempurna, syamil, menyeluruh semua aspek kehidupan kita. Aspek kehidupan kita diatur, ditata sedemikian rupa. Barakallahu fiikum. Semua urusan kehidupan kita diatur dalam syariat kita ini. Masalah rambut, coba. Ahkam yang berhubungan dengan rambut kita ini sangat banyak. Cara menyisir saja, cara potong rambut saja. Baik. Menyemir rambut hukumnya juga bagaimana? Banyak ahkam yang berhubungan dengannya. Subhanallah. Potong kuku juga demikian. Buang air. Semuanya diatur dalam syariat kita ini. Mungkin orang menganggap, sepele sekali, masa harus diatur juga. Subhanallah. Semua diatur. Anda minum, Anda makan. Baik. Subhanallah. Kehidupan berumah tangga diatur sedemikian rupa. Indah. Kehidupan bernegara. masalah kesehatan, politik, semua diatur dalam syariat kita ini. Syamil kamil. Sehingga tidak lagi butuh kita dengan yang lainnya. Cukup dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Tarja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Ini barakallahu bikum. Dua ayat ini mengingatkan kita tentang apa yang kita atau semestinya kita lakukan sebagai seorang mukmin, memenuhi janji yang telah kita janjikan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk taat. Begitu kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah pernyataan kita untuk tunduk patuh menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasalam dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.